Kata yang indah untuk diabadikan. Tiap wajah berkisah, tiap madah berarti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat terbiar di depanku, tak dapat aku putuskan. Ramas semua kan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, kukumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Jika kau tahu di dalam hatiku, mungkinkah kau sahut jeritan batin. Sama dalam yang gelap gelita, entahkan kau rasakan apa yang aku rasa, atau kau tak indah. Tapi ku percaya semua telah tertulis dan niat suci.